Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita insyaallah melanjutkan daras pelajaran kita, mengambil faedah dari Kutayb Al-Wajibat, beberapa kewajiban yang wajib untuk diketahui setiap muslim dan muslimah, karena perkara-perkara yang beliau bawakan dalam Kutayb Al-Wajibat ini perkara-perkara yang sangat mendasar berkaitan dengan agama seorang muslim. Dan seandainya insyaallah nanti kita belajar sampai akhir, dari awal sampai akhir, Kutayb ini berusaha untuk memberikan penjelasan kepada kita berkaitan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kita telah melewati pembahasan bab yang pertama, ikhwah, al-usul ats-tsalatsa. Alhamdulillah, mudah-mudahan sekilas memberikan gambaran kepada kita apa yang harus kita fahami tentang al-usul ats-tsalatsa. Dan risalah yang lebih luas dari kitab atau dari risalah al-usul ats-tsalatsa, silahkan dipelajari dari risalah Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu ta'ala dalam risalah khusus tentang al-usul ats-tsalatsa. Maka di sana akan lebih dilebarkan lagi pembahasan tentang al-usul ats-tsalatsa. Kemudian kita telah masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu asluddin wa qaidatuh, pokok dan dasar dari agama ini. Dan wa huwa amran, yaitu dua perkara. Dua perkara yang beliau bawakan, sesungguhnya makna apa yang terkandung dari kalimat la ilaha illallah. Sehingga ketika beliau katakan itu al-awwal al-amru bi ibadatillahi wahdah la syarikalah wa tahriq ala dhalik wal muwalatu fihi wa takfiru man tarakahu. Pokok yang pertama yang akan beliau bahas, yaitu atau dua pokok yang akan beliau sampaikan. Yang pertama, perintah untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Kemudian semangat untuk mendakwahkan perkara tersebut, kemudian menegakkan al-muwalah, wala loyalitas yang tegak di atas perkara tauhid ini, dan mengkafirkan orang yang mereka meninggalkan tauhid. Atsani, yang kedua, al-inzar, yaitu peringatan an syirki fi ibadatillah, dari kesyirikan dalam perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa takhlid fi dhalik, dan bersikap keras dalam masalah syirik ini, wal mu'adatu fi, dan mengadakan permusuhan terhadap syirik dan para pelaku syirik, wa takfiru man fa'alahu, dan mengkafirkan orang yang mereka bergelimang dengan kesyirikan. Sehingga dua pokok perkara ini, ikhwan, sesungguhnya adalah kandungan dari syahadat la ilaha illallah. Telah kita terangkan kemarin, ikhwan, tentang apa makna dari kalimat la ilaha illallah, yang maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah, dan tidak ada makna selain ini yang benar. Sehingga ini adalah satu-satunya makna yang benar terhadap kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kalimat tauhid. Dan kalimat la ilaha illallah, ikhwah, dikatakan kalimat tauhid karena di situ menggabungkan dua rukun yang tidak akan perkara dikatakan kalimat tauhid kecuali mengumpulkan dua rukun ini. Apa kemarin, ikhwan? An-nafyu wal isbat. Tidak akan dikatakan tauhid kecuali mengumpulkan dua rukun ini, an-nafyu wal isbat. Ikhwati billah, ketahuilah kenapa ini dikatakan oleh beliau sebagai aslun dan kaidah, merupakan pokok dan dasar dalam perkara agama kita, karena seluruh agama kita sesungguhnya bercabang dari pokok perkara ini. Sehingga dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya seluruh ajaran agama kita adalah hasanat, kebaikan, maka kalimat la ilaha illallah adalah afdalul hasanat. Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi memberikan wasiat kepadanya. Apa kata Rasulullah kepada Abu Dzar? Idza fa'alta sayyi'at, apabila Anda melakukan perbuatan buruk, wahai Abu Dzar, fattabi'ha al-hasanat, fattabi'a hasanah, maka iringilah perbuatan buruk Anda dengan kebaikan. Lalu Abu Dzar bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah kalimat la ilaha illallah minal hasanah? Apakah kalimat la ilaha illallah termasuk hasanah? Maka ketika Nabi katakan, bal afdalul hasanat, bahkan kalimat la ilaha illallah adalah afdalul hasanat, kebaikan yang paling utama. Kebaikan yang paling utama. Tidak ada kebaikan yang lebih utama dari kalimat la ilaha illallah. Sehingga kalimat ini merupakan aslul hasanat, pokoknya kebaikan. Sehingga tidak dikatakan kebaikan atau tidak dianggap sebagai kebaikan yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala orang yang mereka tidak memiliki kalimat la ilaha illallah. Kemudian ikhwani fillah, kalimat ini kalimat yang sangat agung. Kalimat yang tidak ada yang lebih berat daripada kalimat la ilaha illallah, walaupun dikumpulkan as-samawat wal-ard. Nabiullah Musa alaihi salatu salam, beliau pernah meminta kepada Rasulullah sallallahu, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi alimni syai'an azkuruka bih wada'uk. Ya Rab, ajarkan kepadaku sesuatu yang dengan perkara itu aku bisa berzikir kepadamu dan meminta berdoa kepada engkau. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, qul ya Musa, la ilaha illallah. Ucapkan oleh anda ya Musa, la ilaha illallah. Nabiullah Musa alaihi salatu wasallam mengatakan, Rabbi kullu ibadika yaquluna hadza. Ya Rab, seluruh hambamu mengucapkan kalimat ini ya Rab. Nabiullah Musa seakan ingin meminta yang lebih istimewa daripada itu, yang tidak menjadi kalimat umum yang diucapkan oleh para hamba-hamba Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, ya Musa, lau annas samawati sab'a wa amirahunna min dunillah fi kifatin wal ardina sab'a fi kifatin malat bihinna la ilaha illallah. Ya Musa, seandainya kalimat la ilaha illallah itu diletakkan di sebuah daun timbangan, kemudian langit yang tujuh dengan segala penghuninya selainku, ditambah dengan bumi yang tujuh dengan semua penghuninya, maka niscaya akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Sehingga kalimat ini kalimat yang sangat agung, dan tentu tidak akan memahami keagungan kalimat ini kecuali orang yang mereka mengetahui tentang makna dan kandungan kalimat tersebut. Ada enggak yang lebih agung daripada Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak ada. Dan kalimat ini adalah berbicara tentang hak istimewa yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Di mana haknya Allah Subhanahu wa taala, seluruh para hamba mempersembahkan totalitas ubudiyahnya kepada Allah tanpa dia mencabangkan kepada yang lainnya. Ini adalah hak istimewa Allah yang barang siapa dia menunaikan hak ini, Allah tidak akan mengazab. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'alallah. Ya Mu'adz, tahu enggak anda apa itu haknya Allah bagi para hamba dan apa haknya para hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala? Kata Mu'adz bin Jabal, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu ya Rasulullah. Dan inilah jawaban seorang talibul ilmi, jawaban talabatul ilmi, seandainya dia ditanya tentang perkara agama dan dia tidak mengetahui. Adapun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ikhwan, jawabannya Allahu wa rasuluhu a'lam. Akan tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, ikhwan, jawabannya adalah Allahu a'lam, bukan Allahu wa rasuluhu a'lam, Allahu a'lam. Ini ketika ditanya berkaitan dengan perkara ini agama. Adapun kalau ditanya tentang perkara gaib, kauniyah, perkara-perkara gaib yang Nabi SAW bukan haknya menjawab, maka tidak boleh Allahu wa Rasul a'lam, Allahu a'lam, sekalipun ketika Nabi masih hidup. Dan ini kebiasaan para salaf untuk mengatakan la adri, Allahu a'lam, saya tidak tahu, Allah yang lebih tahu. Ini adalah kebiasaan para salaf, kebiasaan para ulama, para imam, ikhwan, dalam perkara agama, dalam urusan agama. Sehingga para ulama mengatakan la adri thulutsul thulutsul ilm. Jawaban saya tidak tahu adalah sepertiga daripada ilmu. Dan para ulama tidak malu untuk mengatakan kalimat la adri. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, ulamanya para ulama, marja rujukannya para ulama, pernah datang pada Imam Malik orang di negeri seberang dengan membawa tumpukan kalimat, membawa tumpukan pertanyaan, puluhan pertanyaan, dan disampaikan kepada Imam Malik, dia sebagai wakil dari kawan-kawan masyarakat di negerinya datang ke Madinah untuk menanyakan kepada Imam Malik. Akan tapi oleh Imam Malik hanya dijawab beberapa gelintir pertanyaan, sisanya la adri, la adri, la adri. Ya Imam, saya datang dari negeri seberang. Ini adalah pertanyaan kawan-kawan, pertanyaan orang-orang sana. Bagaimana aku datang jauh-jauh dan Anda mengatakan la adri? Silahkan Anda naiki tungganganmu dan pergilah, pulanglah Anda ke negerimu dan sampaikan kepada mereka, aku telah tanyakan kepada Malik dan dia mengatakan la adri. Alangkah waroknya, alangkah waroknya orang sekelas Imam Malik terhadap jawaban yang harus dia sampaikan. Sebagian para salaf ketika mereka ditanya dengan beberapa pertanyaan dan mereka mengatakan la adri, dan mereka dikomentari, apa Anda tidak malu? Anda ini imam, Anda mengatakan la adri, ditanya mengatakan la adri. Apa katanya ikhwan? Bagaimana saya malu? Sedangkan malaikat tidak malu untuk mengucapkan kalimat subhanak, la ilma lana illa ma'allamtana. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak mengetahui kecuali ilmu yang telah engkau ajarkan kepadaku. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, demikian kebiasaan para salaf. Orang yang mereka warok dalam perkara menjawab. Dan para sahabat Nabi radhiyallahu alim jami'an, apabila datang pertanyaan kepadanya, sungguh sangat ingin seandainya ada kawan yang menjawab. Kenapa mereka memiliki sikap yang demikian? Karena sungguhnya ketika mereka memberikan jawaban ikhwan, di depan matanya adalah surga dan neraka. Apabila dia memberikan jawaban, memberikan fatwa-fatwa yang ternyata fatwa ini sesat dan menyesatkan, maka neraka yang siap untuk menampung dia. Maka mereka orang yang sangat warok dalam perkara masalah menjawab pertanyaan dan tidak malu untuk mengatakan kalimat la adri. Mu'ad mengatakan Allah wa Rasul a'lam. Maka kata Nabi SAW, haqqullahi alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bi syai'an. Haknya Allah terhadap para hamba, Allah Subhanahu wa taala disembah. Ini para hamba menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukan Allah sama sekali. Wa haqqul ibad 'ala Allah. Adapun haknya hamba bagi Allah, alla yu'adzibahum man la yusyriku bihi syai'an, Allah tidak akan mengazab hamba itu apabila dia tidak menyekutukan Allah sama sekali. Ikhwan fillah, kalimat ini kalimat yang sangat agung dan hak Allah yang istimewa. Karena memang manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mewujudkan hak Allah yang ini. Dan seluruh dunia, seluruh ciptaan Allah, apa yang Allah ciptakan di bumi dengan seluruh isinya, Allah berikan untuk manusia. Allah jadikan agar manusia mereka menggunakan semuanya dalam rangka mewujudkan penghambaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menjadikan seluruh yang ada di muka bumi ini. Allah ciptakan semua yang ada di bumi. Khalaqa lakum, Allah ciptakan untuk kalian semuanya dalam rangka untuk mewujudkan tugas Anda, yaitu mengabdi, beribadah dalam makna mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau memberikan komentar tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun." Wa makna yabudun ay liyuwahidun. Makna yabudun ay yuwahidun. Tidaklah kuciptakan manusia dan jin kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Makna wa makna yabudun ay yuwahidun. Dan makna beribadah kepadaku adalah mentauhidkanku. Kenapa beliau menegaskan dengan penegasan makna yang demikian? Karena tidak setiap orang yang mereka telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak setiap orang yang mereka telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sekedar mengulang ikhwan, buktikan. Tidak setiap orang yang mereka telah beribadah kepada Allah, mereka belum tentu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ridha, buktikan bahwasanya orang yang mereka telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala belum tentu mereka mentauhidkan Allah. Sehingga Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas, beliau menegaskan kalimat ya'budun dengan makna yuwahidun. Dan semua dalam ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang makna ibadah, majuatan ibadah kepada Allah, ya ini maksudnya yuwahidun. Ya, bagaimana? Apa buktinya? Apa bentuk ibadah-ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, bukti yang paling jelas ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah adalah masyarakat musyrikin Quraisy. Mereka masyarakat yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah, dan bukan hanya mengenal Allah, bahkan mereka memiliki ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berhaji setiap tahun, tawaf di Ka'bah, yang mereka persembahkan tawafnya dan hajinya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan pada saat-saat terjepit mereka benar-benar mengikhlaskan ibadah mereka untuk Allah. Wa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Dan apabila mereka sedang berlayar di lautan, kemudian mereka dikepung ombak yang sangat dahsyat sehingga mereka dalam suasana tegang, tidak ada tempat menyelamatkan diri kecuali Allah Subhanahu wa taala, saat itulah mereka betul-betul da'awallaha mukhlishina lahuddin. Mereka mengikhlaskan doa mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Mereka juga memiliki amal ikhwan, nazar. Umar bin Khattab pada masa jahiliyah, beliau pernah menyampaikan kepada Nabi setelah masuk Islam, "Ya Rasulullah, aku pernah bernazar di zaman jahiliyah untuk itikaf di Masjid Haram. Apa kata Nabi? Tunaikan. Mereka memiliki ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka tawaf, mereka berdoa, mereka bernazar, dan mereka memiliki beberapa amal yang lainnya yang mereka tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ibadah mereka tidak dianggap oleh Allah disebabkan karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tidak dikatakan ibadah kecuali dengan tauhid. Sebagaimana salat tidak dikatakan salat kecuali dengan wudu. Maka berkata Syekh Muhammad Al-Tamimi rahimallahu taala, yang dikenal dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, "Idza arafta anna ibadata la tusamma ibadah illa ma'at tauhid kama shalah la tusamma shalah illa ma'at tahara." Sebagaimana apabila Anda telah mengetahui bahwasanya ibadah tidak dikatakan ibadah kecuali dengan tauhid. Artinya seandainya seorang dia memiliki ibadah segala macam, kemudian dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh ibadah yang dia lakukan la yang fa. Tidak ada gunanya. Tidak akan bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kama anna shalah, sebagaimana salat la tusamma salah illa ma'at taharah, tidak akan dikatakan salat kecuali dengan taharah. Orang salat masyaallah ikhwah, salat khusyuk masyaallah dari awal sampai akhir khusyuk masyaallah, akan tapi dia tanpa wudu, diterima salatnya? Tentu tidak. Pembahasan yang telah kita ketahui semuanya, tentu tidak akan diterima salatnya, karena wudu adalah syarat daripada sahnya salat. Tidak akan sah salat kecuali dengan wudu. Demikian pula ibadah, orang melakukan segala macam bentuk ibadah, akan tapi dia tidak mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah ini la tuqbal, lam tuqbal, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza dakhala syirku fil ibadah afsadaha. Sehingga beliau katakan, apabila syirik ini memasuki ibadah manusia, maka syirik ini membatalkan, merusak semua ibadah yang dia lakukan. Kama idza dakhala al-hadath fi taharah. Sebagaimana ketika hadath memasuki wudunya orang. Orang sudah punya wudu, kemudian hadath, bagaimana ikhwan wudunya, nasibnya? Rusak. Sebagaimana rusaknya amal ibadah apabila keras kemasukan kesyirikan. Ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula ikhwan, barang siapa yang dia berharap syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sering kita mendengar setiap dia menyampaikan dalam mukadimah-mukadimah pembicaraannya, para MC dan semisalnya, mereka menyampaikan selawat kepada Nabi, kemudian dia mengatakan, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul kiamah nanti. Mereka sangat mengharapkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu enggak Anda ikhwan, bagaimana cara Anda mengharapkan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya telah diwakili oleh pertanyaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Hurairah pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bisyafa'atik yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu di hari kiamat kelak? Rasulullah SAW, Masya Allah, sebelum memberikan jawaban kepada Abu Hurairah, memuji Abu Hurairah. Apa kata Nabi? Qad dhanantu, sungguh ya Abu Hurairah, aku telah menyangka, la yas'alu ahadan min hadha, tidak ada seorang pun yang bertanya tentang perkara ini yang mendahulimu. Artinya yang bertanya tentang perkara ini adalah yang pertama kali adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu min khirsika alal hadith, karena semangatmu yang sangat besar terhadap hadith. Ini pujian, pujian Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Abu Hurairah pernah mendapatkan doa khusus dari Nabi yang berkaitan dengan ilmu, sehingga Abu Hurairah ikhwan, beliau bersama dengan Nabi waktu yang tidak panjang. Berapa tahun ikhwan? Berapa tahun? Nah, Abu Hurairah termasuk sahabat yang tidak panjang bersama Nabi. Berapa lama? Oh, 20 tahun. Kelamaan, Pak. Berapa ikhwah? Kira-kira sekitar 4 tahun. Dalam waktu yang singkat ini ikhwan, berapa hadis yang telah dikumpulkan oleh Abu Hurairah? Hah? Berapa? 5.700-an hadis. Abu Hurairah dalam waktu yang singkat telah mengumpulkan hadis dari Nabi sekitar 5.700-an hadis. Dan tidak mustahil. Sekarang ikhwan, 4 tahun berapa hari? 1 tahun berapa hari ikhwan? Kalau antum hitung bagi tahun Masehi kalau umpamanya 365 ya. Kali 4 berapa? Hah? Pakai kalkulator. 365 kali kira-kira kali 4 berapa ya ikhwan? Hah? Dan nanti antum cari sendiri. Kalau seandainya ikhwan, berapa hari? Kalau seandainya satu hari itu ikhwan, Abu Hurairah sanggup menghafalkan 5 hadis umpamanya, satu hari hanya 5 hadis dan tidak kesulitan Abu Hurairah menghafalkan satu hari 5 hadis, maka kalikan 5 kali berapa hari tadi, ketemu berapa? Akan tapi masya Allah ikhwan, keberadaan Abu Hurairah telah menjadi sasaran bidikan yang paling keras dari kelompok Syiah dalam masalah hadis. Bagaimana Syiah berusaha untuk menggambarkan tentang Abu Hurairah dengan kadzab. Kenapa? Karena apabila telah jatuh martabat Abu Hurairah di mata kaum muslimin, maka akan rontok pula ribuan hadis yang melalui beliau. Dan orang yang paling mereka benci dari kalangan umat ini adalah Abu Bakar dan Umar, karena keduanya lah yang telah meruntuhkan Persi di antaranya. Sedangkan Persi negeri mereka, sekarang Iran, ini sekarang Iran, mereka adalah orang Persi, dan mereka ingin memiliki, dan mereka memiliki semangat besar untuk menghidupkan Persi Raya. Sehingga mereka bagaimana melemparkan panah-panah maut kepada manusia-manusia yang paling utama dalam Islam, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Aisyah radhiyallahu anha, dan orang-orang yang utama yang merupakan tokoh yang paling mulia dalam Islam, maka mereka jatuhkan sejatuh-jatuhnya. Mereka bahkan memiliki doa khusus, doa laknat, dan semakin banyak melaknat, semakin banyak keutamaannya. Coba ikhwan, antum yang muslim, antum muslim memiliki Quran, makhluk yang paling dibenci dengan pengumuman Allah adalah iblis. Ada enggak pelajaran dari Allah dan Rasulnya agar anda memiliki zikir laknat untuk iblis setiap hari? Enggak ada. Akan tapi ini doa laknat untuk Abu Bakar dan Umar tiap hari, pagi sore. Semakin dia banyak mengucapkan, semakin utama. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kita pada pertanyaan yang akan datang. Bismillah, ikhwah, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.